Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas buku Tafsir Salat. Setelah kita membaca beberapa hukum terkait basmalah, mulai dari apakah basmalah termasuk ayat pertama dalam ayat dari surat Al-Fatihah, dan bagaimana status basmalah di beberapa surat yang lainnya. Berikutnya kita akan membahas tentang seperti apakah tafsir basmalah. Tafsir basmalah, bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 95. Kalimat basmalah terdiri dari lima kata. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah ba. Bi, yang merupakan huruf jer, artinya dengan. Kemudian ismi, yang artinya adalah nama. Bismi berarti dengan nama. Ahli bahasa berbeda pendapat mengenai asal usul kata ismun. Ulama Basrah mengatakan bahwa kata ini berasal dari kata as-sumu. As-sumu artinya sesuatu yang tinggi. Penyebutan untuk para pejabat yang ada di Saudi, sahibus sumu. Orang yang punya jabatan atau petinggi. Karena nama ini yang sering disebut, sehingga dia tinggi. Dia lebih unggul. Maka disebut dengan ismun dari kata asumu, karena dia sesuatu yang tinggi, yang sering disebut. Sementara menurut ulama Kufah, kata ismun berasal dari kata alwasmu. Berasal dari kata alwasmu yang artinya tanda. Kemudian nanti turunannya adalah simah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di antara tanda mereka terdapat di muka mereka, di wajah mereka, yaitu min atharis sujud, pengaruh dari sujud, bekas dari sujud. Dan nama berasal dari kata alwasmu, kaitannya adalah karena nama merupakan penanda. Penanda bagi seseorang atau bagi sosok tertentu, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Sehingga nama tidak hanya berlaku untuk yang berakal saja, juga diberikan kepada yang tidak berakal. Dan itu hal yang ma'ruf di sekitar kita. Kita memberikan nama untuk binatang. Ini ada ikan guppy. Kemudian ada nama-nama benda yang ada di sekitar kita. Ini namanya mikrofon, ini namanya gelas, ini namanya meja, dan seterusnya. Dan bahkan juga untuk wilayah yang luas. Kampung namanya ini, desa namanya ini, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Sehingga nama tidak hanya berlaku bagi yang berakal, tapi juga berlaku bagi yang tidak berakal. Dan Nabi SAW punya kebiasaan apabila beliau memiliki sesuatu, maka beliau kasih nama. Misalnya pedang dikasih nama. Lalu benda apalagi dikasih nama. Termasuk ketika beliau membeli binatang. Binatang itu dikasih nama. Ada unta Nabi SAW. Namanya Al-Qaswa. Beliau juga punya keledai, namanya Tultul. Dan beberapa senjata beliau, kemudian juga ada pakaian beliau yang dikasih nama. Selanjutnya adalah Allah. Kata Allah adalah Sang Pencipta, Alamun Alal Bari. Itu adalah nama Sang Pencipta. Nama penguasa alam semesta tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali Dia, Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita tidak boleh menyebut, kita tidak boleh menyebut makhluk siapapun dengan nama Allah. Ulama ahli bahasa berbeda pendapat mengenai asal-usul kata Allah. Sebagian berpendapat berasal dari kata alihaya'lahu, yang artinya beribadah. Alihaya'lahu ilahan, artinya adalah ibadah. Sehingga dia disebut sebagai Allah karena dia zat yang diibadai. Dari kata ilah. Kata Allah itu berasal dari kata al-ilah. Allah. Pertama, ulama ahli bahasa mereka berbeda pendapat apakah Allah itu isim jamid ataukah isim mushtaq. Isim jamid artinya tidak punya asal usul kata sebelumnya. Kita membahas dari sisi kata ya, dari sisi bahasa. Kok Allah punya asal usul gimana itu Pak? Bukan itu pembahasannya. Tapi kata Allah, apakah dia punya asal usul kata sebelumnya ataukah tidak punya asal usul kata sebelumnya? Jadi ada yang mengatakan dia isim jamid. Isim jamid itu berarti tidak punya asal usul kata sebelumnya. Dalam bahasa Indonesia kita menjumpai seperti itu ya. Ada kata yang dia tidak punya asal usul kata sebelumnya. Dan ada kata yang punya asal usul sebelumnya. Contoh, kata yang tidak punya asal usul sebelumnya, misalnya kata sungai, naharun, nahrun, ya. Kata sungai, nahrun. Sungai itu apakah berasal dari kata sung atau ngai atau bagaimana? Tidak ada. Tidak ada ya. Beda dengan kata, misalnya kata bepergian. Oh itu berasal dari kata pergi. Tetangga, oh itu berasal dari kata tangga. Sehingga ada kata sebelumnya. Nah, yang tidak ada asal-usul kata sebelumnya disebut dengan isim jamid. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya kata Allah itu mushtaq. Punya asal-usul kata sebelumnya, mushtaq. Dan ini cukup banyak dalam bahasa Arab. Misalnya kata kitabun. Kitabun adalah turunan dari kata kataba yang artinya menulis. Atau misalnya apalagi? Masjidun, turunan dari kata sajada yang artinya sujud dan seterusnya. Nah, kata Allah itu yang tepat yang mana? Jamid ataukah mushtaq? Ulama bahasa beda pendapat. Nah, di sini saya menyebutkan keterangan yang disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi bahwa beliau memilih kata Allah itu memiliki asal usul yaitu dari kata aliha. Sehingga kata Allah itu termasuk isim mushtaq. Isim yang punya kata sebelumnya, dia turunan dari kata sebelumnya. Nah, kata sebelumnya itu apa? Kata sebelumnya adalah aliha ya'lahu. Aliha ya'lahu. Aliha ya'lahu artinya beribadah. Masdarnya ilah. Ilah. Nah, isim masdar itu bisa bermakna maf'ul. Sehingga masdar bermakna maf'ul adalah ma'luhun. Ma'luhun artinya yang disembah. Yang diibadai. Kata Allah itu berasal dari kata ilah ini. Ilahun dikasih alif lam. Jadinya al-ilahu. al-ilahu. Lalu digabungkan, diidgomkan, jadinya ya, diidgomkan jadinya Allahu. Sehingga menjadilah kata Allah berasal dari kata al-ilahu yang artinya adalah sosok yang diibadai. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah subhanahu wa ta'ala artinya adalah sosok yang disembah, sosok yang diibadai. Baik. Menurut Al-Wahidi, ketika mengucapkan bismillah dengan nama Allah, maknanya adalah abda'u bismillah. Aku mulai pekerjaan ini dengan menyebut nama Allah dalam rangka untuk mencari keberkahannya. Sehingga ketika orang mengucapkan bismillah, itu ada kata sebelumnya, ada kalimat sebelumnya. Karena begini, semua huruf jar itu dalam bahasa kita seperti kata depan, ya. Semua kata depan. Kata depan contohnya apa? Di, ke, kemudian di, ke, kepada, di atas, di bawah. Semua kata depan. Yang ini mirip seperti huruf jar dalam bahasa Arab. Huruf jar dalam bahasa Arab, dia pasti punya kata sebelumnya. Jadi dia muta'allikun bisyai', bergantung pada kata sebelumnya. Ada kalimat atau kata, kalimat atau kata yang menjadi rujukan, yang menjadi rujukan, yang jadi rujukan. Karena kata depan ini tidak bisa berdiri sendiri, sehingga harus ada kata yang menjadi kalimat atau kata yang jadi rujukan. Harus ada muta'allaknya, kata atau kalimat yang jadi rujukan. Saya kasih contoh misalnya. Orang mengatakan ke pasar. Ke pasar. Ini kalimat lengkap atau tidak? Tidak. Ke pasar itu pasti ada titik-titik sebelumnya. Nah, titik-titik ini apa? Inilah yang dimaksud dengan kata atau kalimat yang menjadi rujukan. Misalnya, kita kasih titik-titik ini, kita kasih kata sebelumnya. Pergi ke pasar. Ya, pergi ke pasar. Sehingga kalau ke pasar, loh, ke pasar, apa yang ke pasar? Ngapain ke pasar? Oh, dia pergi ke pasar. Baru lengkap ketika di sini ada tulisannya pergi ke pasar. Misalnya, di meja. Saya di meja. Nah, ini pasti ada kata sebelumnya. Apa yang di meja? Apa di meja misalnya? Duduk di meja. Misalnya ya. Duduk di meja. Dan seterusnya. Sehingga yang namanya kata depan itu pasti punya kata rujukan sebelumnya. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Loh, apanya yang dengan nama Allah? Apanya yang dengan nama Allah? Pasti di sini ada kata sebelumnya. Sehingga karena ini tidak mungkin bisa dipahami sempurna, maka perlu ada kalimat atau kata rujukan. Muta'allaknya. Nah, muta'allaknya ini dipahami oleh Al-Wahidi. Dipahami oleh Al-Wahidi bahwasanya muta'allaknya di sini adalah aku memulai dengan nama Allah. Abda'u Bismillah. Aku memulai kegiatan ini dengan nama Allah. Aku mulai kegiatan ini dengan nama Allah. Nah, kalau ini yang dijadikan sebagai kalimat rujukan tadi, maka lengkaplah sehingga sempurna kalimatnya. Aku mulai kegiatan ini dengan nama Allah. Kenapa yang diasumsikan adalah kalimat aku mulai kegiatan ini? Jadi titik-titik ini bisa Anda isi dengan kalimat apapun ya. Kita misalnya mau minum, lalu kita mengucapkan Bismillah. Alhamdulillah. Maka berarti kalimat Bismillah yang kita baca adalah aku minum dengan nama Allah. Anda mulai makan, ngambil sesuatu. Bismillah, lalu makan. Berarti aku makan dengan nama Allah. Anda mulai membaca buku. Begitu buku itu Anda buka, Bismillah. Maka aku membaca dengan nama Allah. Dan begitu seterusnya. Termasuk ketika Anda mau menulis. Aku menulis dengan nama Allah. Dan begitu seterusnya. Sehingga kegiatan ini sifatnya umum untuk semua kegiatan apapun. Kita mengawalinya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan kata Al-Wahidi rahimahullah, tujuan kita menyatakan demikian adalah litabarruk, dalam rangka untuk mencari keberkahan. Litabarruk. Sehingga kita nyatakan di depan ini adalah aku mulai kegiatan ini dengan nama Allah. Aku menulis dengan nama Allah, aku membaca dengan nama Allah, aku makan dengan nama Allah, aku naik kendaraan dengan nama Allah. Tujuannya adalah litabarruk, dalam rangka untuk ngalap berkah. Agar kita mendapatkan keberkahan dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan, Innallaha ta'ala dhikruhu wa taqaddasat asma'uhu addaba nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bita'limihi taqdimi dhikri asma'ihil husna amama jami'i af'alihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dzikruhu wa taqaddasat asma'uhu. Di situ tidak saya terjemahkan ya. Kalau kita terjemahkan, sesungguhnya Allah yang maha tinggi penyebutannya dan maha taqaddasat asma'uhu, maha suci nama-namanya. Addaba, dia mengajarkan adab kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bita'limihi, dengan mengajarkan kepada beliau agar mendahulukan taqdima dzikri asma'ihil husna, agar mendahulukan menyebut namanya amama jami' af'alihi, di setiap permulaan perbuatannya, sebelum mengerjakan semua kegiatan. Sehingga sebelum A baca bismillah, sebelum B baca bismillah. Makanya kita bisa perhatikan hampir semua aktivitas yang dilakukan oleh muslim yang di situ ada doanya, bentuk doa itu adalah bismillah. Mau tidur, bismika Allahumma. Ya. Kemudian apa lagi? Mau makan, bismillah. Mau melepas aurat, melepas baju, membuka aurat, bismillah. Mau minum, bismillah. Masuk rumah, bismillah. Naik kendaraan, bismillah. Sampai ketika hubungan badan, bismillah. Semua diawali dengan kata bismillah. Dalam rangka litabarruk, untuk mendapatkan keberkahan dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu kebiasaan yang luar biasa ya. Kita rutinkan bismillah, bismillah dalam setiap aktivitas kita. Bahkan termasuk misalnya mau mengambil sesuatu, kita mengucapkan bismillah ngambil. Bismillah, kemudian kita ambil. walhamdulillah rabbil alamin. Itu dalam rangka untuk bertabarruk mendapatkan keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sifat Ar-Rahmanir Rahim atau nama Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman adalah bentuk hiperbol dari kata rahimah. Rahimah itu fi'il madhi atau kata kerja yang artinya menyayangi. Sehingga makna Ar-Rahman adalah zat yang kasih sayangnya sangat luas. Luasnya kasih sayang Allah meliputi seluruh makhluk, sehingga baik yang mukmin maupun yang kafir semuanya mendapatkan rahmatnya. Karena itu orang kafir mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia. Dia dapat apa misalnya punya harta, bahkan punya banyak fasilitas, harta dan seterusnya. Dan itu bagian dari pengaruh rahman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ar-Rahim berasal dari kata rahimah juga, yang menunjukkan makna kasih sayang yang sampai kepada objek. Di akhirat kasih sayang Allah hanya akan diberikan kepada hambanya yang beriman. Sementara hamba yang kafir tidak mendapatkan kasih sayang itu. Baik, disinilah kita bisa menjumpai perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim dari sisi cakupan umum dan khusus. Ar-Rahman adalah zat yang rahmatnya mencakup semua makhluk. Sementara Ar-Rahim hanya khusus untuk mereka yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dan ini semakna dengan penjelasan Ibnu Qayyim bahwa Ar-Rahman itu nama yang menunjukkan sifat Allah, sementara Ar-Rahim nama yang menunjukkan perbuatan Allah. Sifat Allah yang rahmat sangat luas. Sementara sifat rahmat yang sampai kepada makhluk, Allah mengasihi para hambanya yang dia kehendaki. Baik, kita bahas itu ya. Menjadi polemik di masyarakat, apa sih perbedaan antara Rahman dengan Rahim? Dan itu termasuk diskusi yang umum terjadi di masyarakat. Apa perbedaan antara Rahman dengan Ar-Rahim? Dan ada khilaf di antara para ulama ahli bahasa ketika mereka menerjemahkan perbedaan antara Rahman dengan Rahim. Baik. Ar-Rahman dan Ar-Rahim berasal dari kata yang sama, yaitu berasal dari kata rahimah. Rahimah, yang artinya merahmati. Bedanya adalah dari sisi pola katanya. Nah, pola ini menyebabkan perbedaan makna. Ar-Rahman itu mengikuti wazan. Wazan ya, kalau Anda belajar sharaf kenal ini ya. Wazan itu pola. Kalau dalam bahasa Indonesia ada pola hiperbol, ada pola sarkas, dan seterusnya. Ya meskipun tidak begitu kelihatan ya. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin lebih kelihatan. Pawanas, artinya apa? Panas sekali. Kalau dalam bahasa Jogja, panis, artinya apa? Panas banget, panas sekali. Ar-Rahman itu mengikuti wazan fa'lan. Dan semua yang berwazan fa'lan, kata yang berwazan fa'lan, itu menunjukkan makna hiperbola, menunjukkan makna menyebutkan sesuatu yang luar biasa. Menyebutkan sesuatu yang luar biasa. Itu pakai wazan fa'lan. Nah, lapar itu ju. Tapi kalau jau'an, wah itu lapar sekali. Sangat lapar. Baik. Sementara rahim, kata rahim, dia menganut wazan fa'il. Menganut wazan fa'il. Wazan fa'il menunjukkan perbuatan yang sampai ke sasaran. Nah, sehingga dari sini para ulama bahasa mengatakan kalau fa'lan itu menunjukkan makna luas, sedangkan fa'il itu menunjukkan makna perbuatan yang sampai. Perbuatan yang sampai ke sasaran. Sehingga gabungan dua ini, fa'lan dan fa'il, ya, gabungannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia zat yang merahmati dan rahmatnya sangat luas. Dan dia zat yang merahmati dan rahmatnya sampai kepada sasaran. Baik. Nah, rahmat Allah itu kan ada dua, Pak. Rahmat Allah ada dua. Rahmat Allah. Ada rahmat Allah yang sampai. Dan sebaliknya ada yang tidak sampai. Yang sampai contohnya apa? Yang bisa dinikmati oleh hamba. Anda bisa menikmati iman. Bapak Ibu bisa menikmati iman? Bisa. Dari mana? Masya Allah, kalau kita sholat, kita merasa tenang. Kita puasa, kita senang. Kita ibadah, kita senang. Itulah kenikmatan iman. Ada yang gak sampai. Yang gak sampai gimana? Ya, dia gak bisa ngapa-ngapain. Dia gak mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, misalnya, dia gak memiliki iman. Dia tenggelam dalam maksiat. Dia tenggelam dalam kedurhakaan. Sehingga rahmat Allah tidak sampai kepadanya. Dan rahmat ada yang bentuknya kenikmatan dunia, ada yang bentuknya kenikmatan akhirat. Yang puncak yang mana? Rahmat kenikmatan akhirat. Sehingga orang yang dikasih oleh Allah iman, berarti Allah memberikan rahmat kepadanya dalam bentuk hidayah. Hidayah iman. Rahmat itu sampai kepadanya. Nah, di dunia, ada perhitungan di dunia. Rahmat Allah di dunia, ada yang sampai kepada makhluk. Dan rahmat Allah di akhirat, ada yang sampai, ada yang tidak sampai. Rahmat di dunia yang sampai, apa? Misalnya kenikmatan-kenikmatan dunia. Sampai kenikmatan dunia kepada kita. Ada yang enggak punya, ada yang mereka kelaparan, dan seterusnya. Maka tidak sampai baginya. Di dunia juga bentuknya bisa hidayah. Ada yang sampai kepada makhluknya. Ada yang gak sampai ke makhluk. Di akhirat, rahmat Allah adalah surga, nikmat. Berupa surga. Yang mendapatkan ini hanya yang mukmin. Ada yang tidak sampai. Yang tidak sampai di dunia apa, Pak? Misalnya orang yang mengalami kelaparan. Orang yang mengalami, apalagi misalnya di dunia konflik, di negeri Suriah, dia gak bisa aman, rahmat tidak sampai kepadanya dalam urusan dunia. Atau orang kafir yang dia gak dikasih hidayah oleh Allah, sehingga di dunia dia gak mendapatkan rahmat berupa hidayah. Di akhirat, rahmat tidak sampai itu bentuknya adalah azab neraka. Makanya ketika orang disiksa di neraka, berarti dia tidak dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Sehingga baik yang muslim maupun kafir, dua-duanya dikasih rahmat oleh Allah. Rahmat bagi orang kafir adalah rahmat dalam bentuk kenikmatan dunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Tayyib. Ibnu Qayyim mengatakan, bahasanya rahman adalah sifat. Dan sifat Allah itu sangat luas rahmatnya. Sedangkan rahim menunjukkan sifat rahmat sampai kepada makhluk. Allah mengasihi para hambanya sesuai dengan yang dia kehendaki. Baik, selanjutnya, mengapa dua nama ini yang disebutkan dalam basmalah? Bukan nama yang lainnya. Dan Rahman dan Rahim itu kan mirip. Kenapa kok yang disebutkan malah bareng, yang mirip? Kenapa enggak yang lain? Bismillahil-A'zam Akbar misalnya. Bismillahissami'il-Alim. Ya. Kok enggak seperti itu? Atau Bismillahil-Azizil-Hakim. Kenapa yang disebutkan Bismillahirrahmanirrahim? Nah, ada beberapa hikmah yang bisa kita simpulkan. Kenapa yang disebutkan adalah nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Pertama, karena semua hamba sangat lemah. Mereka sangat butuh terhadap kasih sayang Allah, baik di dunia dan di akhirat. Sehingga yang disebutkan di situ dalam rangka ngalap berkah adalah nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kedua, basmalah dibaca untuk mengawali amal hamba. Karena mereka tidak ada daya dan kekuatan dalam melakukan kegiatannya tanpa kasih sayang Allah. Sehingga Allah menyebutnya dengan, kita diajarkan untuk membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa saya bisa seperti ini, latar belakangnya adalah karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang ketiga, untuk mengingatkan kepada hamba bahwa Allah, zat yang mereka sembah, adalah zat yang maha kasih sayang kepada hambanya. Sehingga dengan demikian, akan semakin memperbesar rasa cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zat yang dia sembah adalah zat yang maha rahman, maha rahim, zat yang maha pengasih dan penyayang. Sehingga ada harapan. Kalau saya menyembah Allah, nanti saya akan dikasih rahmat Allah yang lebih banyak lagi. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah lamma qada al-khalqa kataba 'indahu fawqa 'arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya Allah seusai menciptakan makhluk, kataba 'indahu fawqa 'arsyihi, maka dia menulis di sisinya di atas arsy. Allah tulis di sisinya di atas arsy, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tawarkan kasih sayang untuk para hambanya. Dan ketika mereka sudah tidak ada harapan untuk mau mendapatkan kasih sayang itu, barulah Allah Subhanahu wa ta'ala memurkainya. Betapa orang-orang kafir, mereka sudah diberi waktu oleh Allah dan diberi peringatan oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang darinya, agar mereka mau bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya begini jamaah. Kita ya, ketika melakukan sebuah kesalahan kepada makhluk, rata-rata enggak ada ampun. Ya, langsung tilang gitu ya. Rata-rata demikian. Enggak ada ampun. Bapak melanggar ini ditilang. Pak, ini baru pertama kali saya melanggar ini. Mohon Pak dimaafkan. Jarang kan kita jumpai, ya sudah, kali ini saya maafkan. Besok lagi kalau kamu melanggar, tilang. Padahal dia sudah tahu, dia memang sudah tahu, ini dia melanggar kesalahan. Itu yang terjadi di antara manusia. Orang melakukan pelanggaran, langsung dihukum. Kamu masuk kerja telat, dipotong gaji. Mohon maaf Pak, ini baru pertama kali saya telat masuk kerja. Mohon jangan dipotong. Oh, enggak bisa, ini sudah menjadi aturan. Dan sudah kita sosialisasikan ke seluruh karyawan. Mohon maaf Pak, mohon maaf Pak. Sekali saja Pak. Tidak bisa, pokoknya gajimu dipotong. Itu hubungan makhluk dengan makhluk. Waktu saya tes SIM ya. Itu kan ada mobil ditaruh di posisi miring gini kan. Nah, kemudian pasang handrem. Pasang, dah. Matikan, mobil matikan, angkat kaki, tak angkat kaki. Sekarang nyalakan. Jalan tidak boleh mundur 30 cm, digarisi sama polisi. Ya, dua kali saya gagal ya, Masya Allah. Ya. Terus balik lagi, 5 kali Alhamdulillah lolos dapat SIM A. Karena ini 2 kali, kemudian maju mundur juga beberapa kali gagal. Terus, Bapak petugas menjelaskan, kenapa kok kamu gagal sekali langsung tidak lulus? Ya. Sehingga dalam tes itu, pokoknya gagal sekali, sudah nggak lulus. Karena, kata beliau, kecelakaan itu sekali. Sehingga tidak ada, ini kecelakaan, oh ditoleransi. Besok kecelakaan lagi ditoleransi. Baru yang ketiga, lulus, tidak seperti itu. Begitu kamu mundur, sudah menjadi penyebab kecelakaan. Makanya begitu mundur sekali, gagal, sudah besok lagi datang lagi. Nah, kemudian saya memahami, oh seperti inilah hukum di antara manusia. Sangat berbeda dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku itu mendahului murkaku. Kita bersalah berkali-kali. Kita berdosa, berdosa, berdosa, berdosa. Manusia berdosa, berkali-kali berdosa. Tapi Allah kasih kesempatan dia. Kali ini dimaafkan, kali ini dimaafkan, kali ini dimaafkan. Sampai akhirnya di ujung saat dia mau meninggal dunia, itulah kesempatan terakhir. Ada di antara mereka yang diselamatkan oleh Allah. Sehingga dia dikasih kesempatan untuk taubat. Ada di antara mereka yang masih tenggelam dalam maksiat. Allah enggak kasih dia kesempatan untuk taubat. Ada di antara mereka yang dia mendapatkan husnul khatimah. Dan ada di antara mereka yang su'ul khatimah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah merahmati kita saat kita meninggal dunia. Sehingga kita memohon, Allahumma inni as'aluka rahmataka. Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku mohon rahmatmu. Indal mauti, ketika engkau mencabut nyawaku. Sehingga kita mohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rahmatan indal maut, dan rahmat Allah ketika kita meninggal. Nah. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan setelah kita meninggal. Karena orang yang dirahmati oleh Allah saat dia meninggal dunia, Allah kasih dia kesempatan untuk bertobat, dan itu kesempatan terakhir. Padahal kita berkali-kali bersalah, berkali-kali bersalah. Berdosa, ya, berdosa lagi. Dan Allah nyatakan dalam Al-Quran, Anda bisa baca misalnya firman Allah. Ya. Allah berfirman di surat An-Nahl. Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi-dhulmihim ma taraka 'alayha min dabbah. Ada di surat An-Nahl ayat 61. Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi-dhulmihim. Andaikan Allah menghukum manusia dari setiap perbuatan dolim yang mereka kerjakan, sehingga dosa satu, hukuman satu. Ya. Seperti gaya pelanggaran di tengah aturan manusia. Ya. Pelanggaran lalu lintas satu, langsung tilang. Nggak ada ampun. Pak, minta maaf, Pak, minta maaf. Tilang. Misalnya, ya. Atau pelanggaran apalagi, di kantor, kamu telat, potong gaji. Atau pelanggaran apa lagi? Langsung dimarahi. Sehingga enggak ada ampun sama sekali. Andaikan prinsip itu yang dipakai, sehingga setiap orang melakukan perbuatan maksiat langsung dihukum oleh Allah. Ma taraka 'alaiha min dabbah. Maka tidak akan ada lagi makhluk yang tersisa untuk bisa hidup di muka bumi ini. Walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Namun Allah berikan penundaan bagi mereka ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu. Dan ini juga Allah sebutkan di ayat yang lain, di surat Fatir ayat 45. Allah mengatakan walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Andaikan Allah menghukum manusia disebabkan karena kesalahan yang mereka perbuat, satu kesalahan satu hukuman, satu kesalahan satu hukuman, maka enggak ada makhluk yang bisa bertahan tinggal di muka bumi ini, saking banyaknya azab. Sampai kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hampir saja semut yang ada di dalam rumahnya itu mendapatkan hukuman disebabkan karena dosa manusia. Walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Namun Allah akhirkan hukuman itu sampai batas waktu tertentu. Nah, Allah kasih kesempatan bagi kita dengan dosa-dosa kita yang banyak, agar kita mau bertobat, karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mendahului murkanya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah Ta'ala, mendahului murkaku. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga Allah memberikan limpahan rahmat bagi kita, baik ketika kita dalam kondisi sehat walafiat, ketika kita sakit, dan saat ajal menjemput kita. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Donasi pembangunan Madinah Islamic Primary School Unit Kerajaan, Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustaz Aminur Bait, STBA Hafizahullah, saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Primary School atau STTQ MIPS Unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi. Perkiraan biaya untuk pembangunan tahap pertama mencapai 2,6 miliar rupiah. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan STTQ MIPS melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Mandiri Syariah di nomor rekening 7441049999. Konfirmasi dan info donasi hubungi 082-123-45-7441. Jazakumullahu khairan. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya ingin bertanya di luar tema. Afwan Ustaz. Kemarin saya membaca postingan tentang larangan berpuasa setelah melewati pertengahan Sya'ban. Bulan Sya'ban Ustaz. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, saya ini untuk puasa sunahnya sendiri bolong-bolong Ustaz. Nah, apakah di sisa bulan Sya'ban ini masih boleh memperbanyak puasa dengan kondisi saya tidak rutin Ustaz, masih bolong-bolong Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Kita akan bahas tentang hukum berpuasa setelah pertengahan Sya'ban. Terdapat sebuah hadis yang mengatakan idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Apabila sudah masuk pertengahan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Namun ada riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran kamilan, berpuasa sebulan penuh kecuali di Ramadan. Dan tidak kami jumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Lalu bagaimana kompromi hadis ini? Pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah keterangan yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Beliau menukil keterangan Al-Qurtubi. Tidak ada pertentangan antara hadis yang melarang puasa setelah memasuki pertengahan Ramadan dengan hadis yang menceritakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau rajin berpuasa di bulan Sya'ban. Ada jama' atau kompromi yang mungkin untuk dilakukan adalah dengan memahami bahwa hadis larangan puasa itu berlaku untuk mereka yang tidak punya kebiasaan puasa sunnah. Maka begitu masuk pertengahan Ramadan, dia sudah tidak boleh lagi berpuasa. Ketika sudah masuk pertengahan Sya'ban, maka dia tidak boleh lagi puasa sunnah. Namun bagi orang yang sudah memiliki kebiasaan puasa sunnah sebelumnya, maka dia boleh melanjutkan puasanya. Melanjutkan kebiasaannya. Dan ada hadis yang semisal di mana Nabi SAW menyebutkan, apa yang tadi saya bacakan, saya kutip dari konsultasisyariah.com. Ya. Ada hadis yang menyebutkan di mana Nabi SAW mengatakan, لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Illa man kana yasumu saumahu falyasum. Kecuali orang yang sudah punya kebiasaan puasa sunnah sebelumnya, maka silahkan dilanjutkan. Sehingga beliau melarang jangan berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Misalnya begini. Ini adalah bulan Sya'ban. Lalu ini batas, ini Ramadan. Ini tanggal 1 Ramadan. Di sini 30 anggaplah. 30 Sya'ban, ini 29. Berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya berarti berpuasa di tanggal, kalau tidak 29, 30 Ramadan. Nabi SAW melarang seperti ini. Beliau SAW melarang kecuali bagi orang yang punya kebiasaan puasa. Kebiasaan puasanya gimana? Misalnya, tepat di tanggal 30 ini adalah hari Senin. Sehingga tanggal 1 Ramadan ini Selasa. Tepat seperti itu. Nah, orang yang punya kebiasaan puasa Senin-Kemis, boleh nggak dia berpuasa di hari Senin ini, tanggal 30? Boleh. Karena dia punya kebiasaan puasa di hari Senin. Tapi kalau dia nggak punya kebiasaan puasa di hari Senin, nggak boleh. Sehingga yang boleh berpuasa di hari Senin, tanggal 30, sehari sebelum Ramadan, hanya yang punya kebiasaan puasa sebelumnya. Maka kini bisa kita bawa pada batasan yang diberikan Nabi SAW. Kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban di sini ya, tidak boleh berpuasa. Ini bagi mereka yang tidak punya kebiasaan puasa sunnah. Baik, yang dibolehkan untuk tetap berpuasa. Yang dibolehkan untuk tetap berpuasa adalah satu, yang mau puasa qadha. Untuk yang puasa qadha bebas. Bahkan sampai di tanggal 30 Sya'ban boleh. Dengan praktek yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kuntu alayya min saumi Ramadan fala astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Dulu saya punya utang puasa Ramadan dan aku tidak mampu untuk mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Sehingga Aisyah utang puasanya dibayar di bulan Sya'ban. Maka bebas waktunya, mau di tanggal 1 boleh, di tanggal 2, 3 dan seterusnya boleh. Meskipun sudah melebihi pertengahan, diperbolehkan. Yang kedua adalah orang yang sudah memiliki kebiasaan rutin puasa tertentu. Misalnya Senin Kamis. Sehingga misalnya tanggal 1 ini Senin. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis sampai di akhir di sini dia jatuh puasa Kamis misalnya. Maka dia tetap boleh melanjutkan sampai di akhir Ramadan. Tapi yang tidak punya dua alasan itu, tidak boleh. Begitu sudah masuk pertengahan, ya sudah. Anda tidak termasuk di antara orang yang diperbolehkan untuk berpuasa Syakban. Atau yang ketiga, orang yang punya puasa Syakban dari awal. Tanggal 1 dia puasa, tanggal 2 puasa, 4 puasa, 5 puasa. Lalu kok kamu puasa terus sih? Nabi SAW sering puasa Syakban. Baik, ini silakan dilanjutkan sampai akhir Syakban. Karena dia dari awal sudah rajin berpuasa di bulan Syakban. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ana mau tanya Ustaz tentang zakat perikanan. Masya Allah. Itu kalau petani tambak itu perlu dijaga sih nggak saja perikanannya? Kalau zakatnya itu nisabnya berapa Ustaz? Nah, cukup Bapak. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi objek zakat ada berupa ternak. Namun ini hanya berlaku untuk tiga jenis binatang ya. Unta, sapi, dan kambing. Nah, sekarang kan ternak itu umum ya. Ada ternak lele, ternak ayam, ternak bahkan apa ulat aja diternak ya. Jadinya bisnis maggot. Ada ternak guppy ya. Terus apakah itu ada zakatnya? Karena dia tidak masuk kategori. Jadi tiga hewan ini disebut dengan bahimatul an'am. Disebut dengan bahimatul an'am. Karena dia tidak masuk kategori bahimatul an'am, maka dia tidak dizakati sebagaimana zakat binatang ternak. Sehingga tidak berlaku di zakat binatang ternak. Zakat binatang ternak namanya zakatul masyiah. Tidak berlaku di sini. Kenapa tidak berlaku di sini? Karena ikan, ayam, dan seterusnya tidak masuk di sini. Nah, ketika dia tidak masuk, berarti dia masuk di mana? Jika diperdagangkan, ya, diperdagangkan, maka jadinya masuk dalam kategori mal tijaroh, jadinya zakat perdagangan, tijaroh, zakat perdagangan. Terus cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya sama seperti zakat mal, yaitu nisabnya, kalau nisab unta, sapi, kambing itu bijian ya. Unta 4 ekor, sapi 30 ekor, kambing 40 ekor. Kemudian ada penambahan-penambahan masing-masing. Jadi pakai jumlahnya. Kalau nisabnya perdagangan itu ekivalen dengan emas 20 dinar atau 85 gram emas yang dulu sudah pernah kita bahas ya. Sehingga jika Anda merawat guppy dan guppy Anda itu nilainya sekian dan itu diperdagangkan. Nilainya berapa ini? Kurang lebih 68 juta. Anda punya farm baik guppy atau satunya apa? Yang kan kecil, cupang atau yang lainnya dan nilainya sekian, berarti sudah nisab. Maka nanti tahun depan dizakati. Dengan ketentuan jika itu diperdagangkan. Tapi kalau tidak diperdagangkan, hanya untuk hiasan di rumah, meskipun mahal, maka tidak perlu dizakati. Orang punya arwana, gede, ya, harganya berapa? Oh ini 500 juta. Kalau mati, sakit hati. Ya. Makan arwana satu, langsung jantungan. Ya. Maka yang seperti ini, kalau hanya untuk hiasan, enggak wajib dizakati. Wallahu'alam. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah ada dalil imam mengucapkan as-salatu jami'ah rahimahumullah sebelum sholat? Yang kedua, bagaimana hukumnya imam yang sebelum memulai sholat tidak menyerukan jamaah meluruskan dan merapatkan saf. Syukran. Nah, komando untuk berkumpul jamaah itu ada yang bentuknya iqamah dan ada yang bentuknya as-salatu jami'ah dan ada yang bentuknya ketika imam datang. As-salatu jami'ah itu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat gerhana. Sehingga lafaz as-salatu jami'atun. Ayo kita sholat berjamaah. Itu dilakukan oleh Nabi SAW ketika sholat gerhana. Dan selain itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Untuk sholat wajib, untuk sholat gerhana kan tidak ada adzan dan iqamah. Tapi adanya kalimat ini, as-sholatu jami'ah. Untuk sholat wajib, maka cukup iqamah. Sholat Jum'at juga sama, iqamah. Sehingga sholat yang ada adzan dan iqamah, pakai iqamah. Untuk sholat id, adalah begitu imam datang, langsung dimulai. Karena yang jadi standar adalah kedatangan imam. Sehingga yang seperti ini, kita amalkan sesuai dengan posisinya. Nabi SAW mengamalkan ini di sini. Beliau mengamalkan ini di sini. Maka kita amalkan sesuai dengan posisinya. Jangan kita ucapkan as-salatu jami'ah untuk salat wajib. Apa fungsinya iqamah? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Terus masih ditambahi dengan ini. Fungsi iqamah apa? Terus yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika salat jamaah apa? Yang beliau lakukan adalah, beliau merapikan barisan. Ya. Beliau minta makmum untuk rapatkan, luruskan. Hadzu bainal manakibi wal aqdam, luruskan antara pundak dengan kaki. Nabi SAW juga mengingatkan, kenapa kalian tidak bersaf sebagaimana safnya para malaikat di hadapan Allah? Mereka itu rapi, lurus. Ya, lurus, rapi. Sehingga kita diperintahkan untuk meluruskan saf dan imam diperintahkan untuk melakukan itu. Dan gunakan bahasa yang bisa dipahami oleh makmum. Kalau makmumnya enggak ngerti, ya, sawu sufufakum. Sawu sufufakum fa inna tasfiyata shaffi min iqamatis shalah. Kalimat itu berdasarkan dalil. Cuma makmumnya enggak ngerti, sawu itu apa sawu? Ya. Sawu sufufakum. Arab salat kok golek sawu. Akhirnya makmumnya, softnya tetap belepotan, maju mundur, gak karuan. Kadang gini ya, dalam satu soft itu kan aneh ya. Ada satu soft, ini ada banyak makmum. Ada yang serong dikit. Nah, ini serong. Yang ini gak serong. Yang ini serong. Nah, ini, yang ini gak serong. Kan? Katanya, ini kan kita serong 21 derajat. Akhirnya malah gak karuan. Dan saya sering menjumpai seperti itu. Lurus, ini tiba-tiba serong dikit. Ada yang serong gitu. Gak seragam. Belum lagi masalah sajadah. Ada yang panjang, ada yang pendek. Dimensinya berbeda. Akhirnya maju mundur, gak karuan. Dan itu bisa menyebabkan sholat jamaahnya, nilai keutamaannya menjadi berkurang. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Silahkan. Halo. Silahkan, Anda sudah terhubung. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izin bertanya Ustaz. Halo. Silahkan. Ustaz, saya mau tanya. Kalau misalnya kita setiap sholat itu di awal itu baca istiazah enggak ya? Yang pertama. Di awal sholat. Maksudnya sebelum takbiratul ihram. Ya. Baik. Terus satu lagi, kalau misalnya setelah apa maksudnya pas kita mau salam, salam itu kan ada doa tuh. Kita boleh nggak ya doanya lebih dari satu? Salam ada doa sebelum salam. Doa sebelum salam. Baik. Gitu aja, Ustaz. Baik. Makasih, Ustaz. Nah. Untuk yang pertama terkait bacaan ta'awud sebelum, ya, bacaan ta'awud sebelum takbiratul ihram ada di buku saya di pembahasan tentang apakah ada bacaan sebelum takbiratul ihram, ya. Dan jawabannya adalah tidak ada bacaan apapun. Sehingga tidak ada bacaan baik bismillah atau a'udzubillah atau surat al-ikhlas atau surat an-nas atau surat al-falak, tidak ada. Tidak ada bacaan apapun sebelum sholat. Ada di halaman 46 ya. Bacaan sebelum sholat. Ya. Di situ saya sebutkan beberapa keterangan ulama yang menegaskan bahwasanya Nabi SAW ketika mengawali sholat, beliau langsung mengucapkan Allahu Akbar dan tidak ada bacaan yang lainnya. Lajna Daimah mengatakan la na'lamu du'aan masyru'an ba'dal iqamati wa qabla takbiratul ihram. Tidak kami ketahui adanya doa yang disyariatkan setelah iqamah dan sebelum takbiratul ihram. Ya. Sehingga tidak ada bacaan apapun. Kemudian yang kedua mengenai doa sebelum salam, di buku ini juga saya sebutkan dan itu dianjurkan untuk kita perbanyak. Anda bisa baca doa apapun sebelum salam. Silahkan diperbanyak. Nah, ini saya teringat yang kemarin ya. Sempat saya mencari-cari tentang kapan seseorang bisa mendapatkan satu rokaat bersama imam. Ternyata ada di halaman 53. Ya. Cara takbir mengejar ruku. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan man adrakal imama rakian faraka'a qabla ayyarfa'al imam faraka qabla ayyar fa'al imam ra'sahu faqad adraka tilka raka'ah. Mau masbuk yang menjumpai imam sedang rukuk lalu dia rukuk sebelum imam bangkit iktidal, maka dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. Sehingga ini yang menguatkan dalil bahwa ketika makmum mendapatkan rukuknya imam, maka dia disebut telah mendapatkan apa? Satu rakaat bersama imam. Wallahu alam. Baik, silahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya gini Ustaz, misalnya kita lagi sholat di masjid, kan sholat sunnah, terus azan berkumandang, apakah kita tetap terus melaksanakan sholat itu atau kita berhentikan dulu? Karena saya pernah lihat di salah satu masjid ada ibu-ibu itu sholat terus azan, dia berhenti sholatnya, mendengar azan, terus dia ngulang lagi sholatnya. Apakah seperti itu? Ini sholat atau sunnahnya, sholat sunnah? Kayak Qobliyah. Tahiyatul masjid atau tahiyatul masjid, Ustaz. Di rumah atau di masjid? Di masjid, Ustaz. Nah, jadi saya lihat seorang ibu itu lagi sholat, tapi pas azan beliau memberhentikan sholatnya. Terus setelah azan beliau ngulangin lagi sholatnya. Tapi saya nggak tahu apa sholat tahiyatul masjid atau qobliyah yang setelah azan itu. Baik. Nah, apakah sebaiknya kita berhentikan sholat atau bagaimana? Terus kalau misalnya kita tetap sholat, misalnya lagi sujud masih azan, apakah kita boleh menjawab azan pada saat posisi kita sujud itu? Gitu aja Ustaz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sholat lalu tiba-tiba terdengar suara adzan, saya berasumsi jika adzan itu tepat waktu ya. Kalau adzannya tidak tepat waktu lain lagi pembahasannya. Kemudian baru adzan dan adzan itu tepat waktu, lalu kita sudah melaksanakan sholat qobliyah. Misalnya sudah dapat satu rokaat. Tiba-tiba di rokaat yang kedua terdengar adzan. Dan adzan itu tepat waktu. Berarti kita bisa pastikan sholat qobliyah yang tadi kita kerjakan adalah sholat qobliyah sebelum masuk waktu. Misalnya, zuhur tepat jam 12 teng. Tapi Anda sudah melakukan sholat qobliyah jam 11.58. 2 menit sebelum jam 12. Dapat satu rakaat. Di rakaat yang kedua, jam masjid berbunyi. langsung muadzin adzan tepat waktu dan pas itu masuk waktu zuhur. Berarti posisi Anda yang sholat tadi melakukan sholat qobliyah sebelum waktunya. Gimana ini? Ya, karena belum masuk waktu zuhur tidak bisa disebut sebagai qobliyah zuhur. Maka Anda bisa switch ke sholat mutlak. Jadinya niatnya berubah jadi sholat sunnah mutlak. Nah, cuman yang jadi masalah adalah Anda melakukan sholat sunnah mutlak di waktu larangan. Kalau zuhur kan ada waktu larangan, yaitu saat apa matahari tepat berada di atas. Atau misalnya subuh. Subuh, kejadian ini pernah saya alami ya. Subuh bangun, gak lihat jam. Gak lihat jam karena ada pengumuman kematian. Ada orang ngasih pengumuman kematian. Gak lihat jam, begitu bangun langsung ke kamar mandi, terus sholat. Sholatnya sholat qobliyah. Gak lihat pengumuman, gak lihat jam. Bayangan kami, kalau sudah ada pengumuman kematian, ya biasanya sudah selesai, sudah sholat subuh. Wah, kita telat saya. Langsung sholat qobliyah subuh. Ternyata setelah itu ada tarhim. Ya. Sholat tarhim tahu ya. Ya, assalatu wassalamu alai. Duh, kok baru tarhim? Lihat jam. Wah, wow, ternyata belum masuk waktu subuh. Langsung switch. Jadi sholat sunnah mutlak. Sehingga qobliyah subuhnya batal. Switch jadi sholat sunnah mutlak. Baik. Yang kedua, jika sholatnya adalah sholat tahiyatul masjid. Kemudian terdengar adzan, maka tidak perlu dibatalkan. Lanjutkan saja. Karena adzan itu bukan pembatal sholat. Sehingga orang yang sudah sholat sunnah, tahiyatul masjid, kemudian terdengar adzan, maka sholatnya silakan dilanjutkan dan tidak perlu membatalkan sholat. Nah, yang ketiga, bolehkah menjawab adzan di tengah sholat? Ada keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Beliau membolehkan. Jadi sholat sambil menjawab adzan. Tapi kata Ibnu Utsaimin, beliau kasih komentar, wa fi nafsi syai. Saya kayaknya kok belum bisa menerima penjelasan ini dengan baik. Sehingga nampaknya ada khilaf di antara para ulama. Namun yang lebih mungkin lebih hati-hati, Anda selesaikan saja sholatnya, ya. Kemudian nanti selesai sholat, baru menjawab adzan jika masih ada waktu adzan yang lain, masih ada suara adzan yang lain. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.